بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali bersama melanjutkan ibadah kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, kitab keutamaan-keutamaan, dan sekarang kita masih pada bab yang ke-42, keutamaan Nabiullah Musa alaihi salam. Hadis nomor atau pada halaman 77, hadis nomor 6097. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Hujain bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah an Abdullah bin al-Fadl al-Hashimi an Abdullah bin al-Fadl al-Hashimi an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah meriwayatkan, "Bainama Yahudiyyun ya'ridu sil'atan lahu u'tiya biha syai'an karihahu aw lam yardahu." Syakka Abdul Aziz. Qala, "La walladhi istafa Musa alaihi salam 'ala al-bashar." قال فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وأحدى وقال فلان لطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه قال يا رسول الله قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال لا تفضلوني بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيسعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليه السلام. وحدثني قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة بهذا الحديث سواء. Ini hadis tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Suatu ketika bainama Yahudiyun, seorang Yahudi, ya'ridu sil'atan lahu, menawarkan barang dagangannya. U'tiya biha syai'an karihau, karihahu, di mana dia diberikan atau ditawar kepadanya dengan harga yang dia tidak suka. Au lam yardahu, atau dia tidak ridha, tidak rela. Ya, syakka Abdul Aziz. Jadi antara karihahu dengan lam yardahu, ini keraguan yang terjadi pada Abdul Aziz ibnu Abdullah ibnu Abi Salamah. Ya, seorang perawi di sanad, dia ragu apakah ungkapan yang disampaikan oleh gurunya karihahu atau lam yardahu. Maknanya sama, cuma ungkapannya berbeda. Karihahu, tidak menyukai atau membenci. Sementara lam yardahu, tidak rela, tidak suka. Jadi dia tawarkan barang dagangan dengan harga tertentu, kemudian ditawar oleh pembeli dengan harga jauh di bawah harga yang sebenarnya, yang orang Yahudi ini tidak menerimanya atau tidak menyukai penawaran tersebut. Lalu dia berkata, ini yang bermasalah. Lalu orang Yahudi itu mengatakan, la walladhi istafa Musa alaihi salam alal bashar. Dia menolak tawaran dari pembeli tadi dengan ungkapan ini. Tidak, demi zat yang telah memilih Nabi Musa atas seluruh manusia. Ya. Ini ungkapan orang Yahudi tadi. Tidak, maksudnya saya tidak menerima harga yang kamu tawar, tetapi sumpahnya yang bermasalah. Walladzi istafa Musa alaihi salam alal bashar. Demi Allah yang telah memilih Nabi Musa atas seluruh manusia. Maksudnya sebagai nabi untuk semua manusia. Ungkapan Yahudi wajar saja karena dia mengimani Nabi Musa. Ya, maksudnya mengakui mengimani Nabi Musa dan belum beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya. Ungkapan Yahudi ini, sumpah Yahudi ini, kata Abu Hurairah, qala fasami'ahu rajulun minal ansar. Ya, terdengar oleh seorang laki-laki dari kaum Ansar, sumpahnya tadi. Ya. Falatama wajhahu, orang Ansar ini luar biasa semangatnya, lalu dipukul olehnya wajah orang Yahudi tadi. Saking marahnya ketika Nabi Musa diangkat, ditinggikan, dimuliakan dari Nabi Muhammad SAW sementara Nabi masih hidup. Ya. Lalu dia kata orang Ansar tadi kepada orang Yahudi tadi setelah memukul wajahnya, taqulu walladhi istafa Musa alaihi salam alal bashar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina, berani engkau ucapkan kata-kata tadi sementara Nabi Muhammad masih hidup? Ya. Berani kamu katakan itu terang-terangan di hadapan orang banyak, di tengah-tengah kaum muslimin yang nabi mereka masih ada di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah kita masih hidup. Itu yang membuat dia marah. Sehingga dia memukul orang Yahudi tadi. Kata Abu Hurairah, qal fadhahaba al-yahudiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini atau tadi membawakan permasalahan ini kepada Nabi, melaporkan. Ya, faqala ya Abul Qasim. Kata orang Yahudi tadi, wahai Abul Qasim. Abul Qasim kunyah Nabi kita Muhammad SAW. Dia punya anak tertua yang namanya Al-Qasim. Maka dia, anak laki-laki, digelari dengan Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari, ketika ada pembantu anak-anak yang Yahudi yang membantu di rumah Nabi sakit, kemudian Nabi SAW membezuknya, menjenguknya di rumahnya, kemudian mengajaknya memasuk agama Islam. Lalu anak tadi melihat kepada ayahnya. seakan-akan dia meminta pendapat kepada ayahnya sendiri. Ungkapan ayahnya ini yang sama dengan ini. Kata ayahnya, "Ati' Abul Qasim." Ya, "Ati' Abul Qasim." Taati atau ikuti keinginan Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka anak tadi pun bersyahadat. Jadi kata-kata panggilan Abul Qasim ini biasa umumnya diungkapkan oleh umat yang lain kepada Nabi SAW. Kalau dia mengatakan ya Rasulullah, tentu dia beriman. Ya. Maka orang Yahudi tadi mengatakan kepada Nabi, "Ya Abul Qasim, inna li zimmatan wa ahda." Sesungguhnya saya memiliki zimmah dan memiliki perjanjian. Maksudnya keberadaannya di tengah-tengah kaum muslimin, keberadaannya di negara Islam, diberi jaminan aman. Ya, diberi jaminan aman oleh pemerintah kaum muslimin. Dan ini yang ada prakteknya zaman Nabi. Ya. Yaitu orang-orang yang tidak memusuhi, tidak memerangi, hidup seperti biasa, dan mereka mendapatkan keamanan sama dengan keamanan yang didapatkan oleh kaum muslimin, dengan ketentuan mereka membayar jizyah, membayar zimmah, membayar upah mereka diberi aman, dan mereka merasa nyaman dengan pembayaran tersebut karena memang mereka mendapatkan haknya. Dan karena yakin kepada haknya itu, makanya Yahudi ini melaporkan kepada Nabi SAW. Dia mengingatkan bahwa saya ini, saya ahlu zimmah. Saya dapat perjanjian aman, dapat jaminan aman. Ya. Wa qala fulanun latama wajhi. Katanya si fulan, sebutkan namanya dari kaum Ansar yang tadi, telah memukul wajah saya. Fa qala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bertanya kepada orang Ansar tadi, "Lima latamta wajhahu? Kenapa engkau memukul wajahnya?" Qal, kata orang Ansar, kata Abu Hurairah, "Qala ya Rasulullah." Kata orang Ansar tadi, "Wahai Rasulullah." Qala, kata orang Ansar, "Qala ya Rasulullah." Dia berkata, maksudnya Yahudi tadi, "Walladhi istafa Musa alaihi salam 'alal bashar wa anta baina azhurina." Dia mengatakan terang-terangan sumpah yang bunyinya, "Walladhi istafa Musa alaihi salam 'alal bashar," sementara engkau masih ada, engkau masih hidup di hadapan kami, di tengah-tengah kami. Ya. Qal, kata Abu Hurairah, "Faghadiba Rasulullah SAW." Maka Nabi marah, "Hatta urifal ghadabu fi wajhihi," sehingga nampak tanda-tanda marah di wajahnya. Ini menunjukkan bahwa marahnya Nabi luar biasa. Marahnya Nabi, kemurkaan Nabi begitu besar dengan perbuatan orang Ansar tadi. Ya. Lalu dia mengatakan, "Summa qal, la tufaddiluni baina anbiya illa." Jangan kalian utama-utamakan saya, dahulukan, jangan kalian dahulukan saya di antara atau di atas para nabi-nabi Allah. Ini pernyataan Nabi kita. Ya, jangan kalian menyatakan bahwa saya lebih utama dari nabi-nabi yang lain. Walaupun beliau nabi yang paling utama, tetapi larangan ini disampaikan oleh Nabi ketika ada makna mencela nabi yang lain. Ya. Merendahkan nabi yang lain. Bukan berarti nabi tidak lebih utama dari nabi-nabi Allah yang lain, karena Allah memang mengatakan, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din." Itu para rasul telah kami utamakan sebagian dari yang lainnya, karena memang peringkat mereka berbeda-beda. Tetapi ketika didahulukan Nabi dan tersirat atau ada terkesan di dalam pendahuluan atau mengutamakan Nabi itu mencela atau merendahkan Nabi yang lain, maka ini tidak dibenarkan dalam agama. Itu yang membuat Nabi murka. Ya. Fa'innahu, kemudian dia secara spesifik menjelaskan tentang pujiannya terhadap Nabi Musa. Ya. Fa'innahu yunfakhu fis suri fayas'aqu man fis samawati wa man fil ardi. Kemudian ketika ketahuilah, maksudnya sesungguhnya ketika sangkakala ditiup, maka mati semua yang ada di langit dan apa-apa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi, illa man syaa Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah atau siapa yang dikehendaki oleh Allah yang tidak mati. Dan ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar. Wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ada dua penegasan tentang tiupan dalam ayat tadi. Pertama, tiupan yang mematikan. Kemudian yang kedua, tiupan menghidupkan. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Di sini tiupan mematikan. Ya. Ketika ditiup, sesungguhnya ditiup sangkakala, maka mati semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Qal, kata Nabi, thumma yunfakhu fihi ukhra. Itu yang dalam ayat tadi. Kemudian ditiuplah yang berikutnya, fa akunu awwala man bu'ith. Maka sayalah orang yang pertama dihidupkan. Maksudnya dibangkitkan dengan tiupan kedua. Yang pertama kali Nabi Muhammad SAW. Atau dalam riwayat lain, aw fi awwali man bu'ith. Atau di antara orang-orang yang pertama-tama dibangkitkan. Dan nanti dalam sebagian riwayat bahwa yang pertama-tama dibangkitkan sekumpulan orang-orang dari hamba-hamba Allah, dan yang termasuk dalam kumpulan pertama ini Nabi Muhammad SAW, dan beliau bahkan yang paling utama dari kumpulan pertama tadi. Ya. Jadi Nabi mengabarkan demikian ketika tiupan kedua untuk pembangkitan, maka sayalah yang pertama dibangkitkan atau termasuk yang paling utama yang dibangkitkan dari golongan yang pertama. Tetapi yang menarik dari cerita Nabi ini tentang Nabi Musa. Fa idza Musa alaihi salam akhidun bil arsy. Ketika saya sadar bahwa saya hidup dan dihidupkan kembali, menyadari bahwa ternyata saya yang pertama dihidupkan, ternyata saya melihat Nabi Musa sudah memegang arsy. Berarti dia sudah seakan-akan dia lebih dahuluan dari Nabi. Ya. Fa idza Musa, ketika saya sadar dan saya menyadari bahwa saya hidup, ternyata Nabi Musa sudah memegang arsy. Akhidun bil arsy. Maksudnya menunjukkan bahwa dia ternyata, Nabi menyadari dia sudah ada aktivitasnya. Sementara Nabi baru menyadari dia dibangkitkan. Ya. Lalu Nabi mengatakan, "Fala adri ahusiba bi saqatihi yawmat tur." Saya tidak mengetahui apa sebabnya. Apakah disebabkan dia diselamatkan atau tidak lagi mendapatkan akibat dari tiupan sangkakala yang itu yang di hari kiamat, karena dia sudah merasakannya pada saat kehancuran gunung. Ya, pada saat kehancuran gunung. Nah, Allah bercerita tentang kejadian itu ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan dirinya. Qala rabbi arini anzuru ilaih. Kata Nabi Musa dalam Al-Quran, ya Allah, izinkan saya untuk melihatmu. Maksudnya melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani. Engkau sekali-kali tidak akan melihatku. Maksudnya di dunia. Ya. Karena di akhirat dijelaskan dalam banyak riwayat, banyak ayat dan juga riwayat, bahwa akan dilihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Jadi lan di situ, ya, tidaklah seperti yang dijadikan alasan sebagian kelompok dalam agama kita yang menafikan bahwa Allah tidak akan mungkin dilihat di dunia maupun di akhirat. Padahal lan ini sampai pakar bahasa Arab pun, Imam Malik, Ibnu Malik dalam Alfiyahnya mengatakan lan itu sebenarnya tidaklah maknanya untuk selama-lamanya. Ya. Jadi lan tarani, sekali-kali engkau tidak melihatku, kata Allah, maksudnya di dunia. Ya. Qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal. Dan akan tetapi cobalah engkau lihat ke gunung. Disuruh Nabi Musa melihat gunung oleh Allah, gunung yang ada di dekatnya. Ya. Walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Jika gunung itu kamu lihat tetap pada keadaannya di tempatnya, tidak terjadi apa-apa, maka kalau begitu kamu bisa melihatku. Ya. Kamu coba lihat sajalah gunung itu beberapa waktu ke depan, maksudnya di saat itu juga. Ya. Kalau seandainya gunung itu tetap pada keadaannya, tetap pada posisinya, maka engkau akan melihatku. In istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu liljabali. Maka tatkala Allah bertajalli kepada gunung. Maksudnya menampakkan dirinya kepada gunung. Jadi Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung yang tadi, yang disuruh Nabi Musa melihatnya. Jadi gunung melihat Allah. Makhluk besar, kuat, kokoh. Walaupun tanpa mata. Karena mata ini hanya sebatas salah satu dari sarana melihat. Melihat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Sementara di sana banyak makhluk yang tidak punya mata melihat. Ya. Maka ketika gunung, ketika Allah bertajalli. Ini sifat Allah tajalli, itu memperlihatkan dirinya kepada gunung. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan. Maka Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung itu, gunung tersebut, membuat gunung itu hancur berkeping-keping. Ya. Ja'alahu dakkan. Wa kharra Musa sa'iqa. Ini yang diceritakan oleh Nabi. Maka Nabi Musa terjatuh pingsan. Dentuman gunung itu yang membuat dia tidak kuat mendengarnya. Sehingga dia jatuh pingsan. Padahal dia luar biasa kuatnya. Ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada riwayat sebelumnya. Bagaimana kekuatan Nabi Musa AS mendengar letusan gunung ketika Allah memperlihatkan diri kepada gunung tersebut. Hancur. Ya, dan lembah hancur membuat Nabi Musa jatuh pingsan. Kata Nabi, apakah dia sudah diselamatkan dari kejadian di akhirat nanti. Sehingga dia ketika ditiupkan sangkakala untuk menghidupkan, dia sudah aman sementara Nabi kita belum, sehingga dia mati. Dan ketika ditiupkan sangkakala kedua, dia dihidupkan pertama kali, ternyata Nabi Musa sudah duluan. Dahulunya Nabi Musa menurut perkiraan Nabi yang pertama, ya, dia sudah mendapatkan sudah tidak mendapatkan lagi kejadian yang sama karena dia sudah merasakan. Yang kedua, ya, ambu'itha qabli, itu kemungkinan kedua, atau dia memang diutus sebelum saya. Ya, sehingga ketika saya dibangkitkan dia sudah dahuluan. Ada dua kemungkinan, dia tidak mendapatkan tiupan, akibat tiupan sangkakala di akhirat karena dia sudah mendapatkan dentuman yang besar. Karena tiupan nanti pun dentuman. Tiupan sangkakala itu kan dentuman yang membuat hancur semuanya. Ya. Nah, itu yang diperkirakan Nabi pertama. Sehingga dia tidak merasakan lagi. Kemudian yang kedua, atau memang dia bangkitkan sebelum saya. Dugaan yang kedua dari Nabi. Dan ini menunjukkan, walaupun memang para ulama sepakat bahwa Nabi SAW yang pertama kali dibangkitkan. Tetapi ini bentuknya pujian dan menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Tetapi tetap saja Nabi ingin menjelaskan kepada sahabat Ansar ini dan kepada kita semua. Jangan sampai kalian merendahkan seorang Nabi di atas Nabi Muhammad SAW. Memuliakan Nabi lebih dari segalanya dengan mengatakan Nabi Sayyidu Waladi Adam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursa'i, tidak ada masalah. Tetapi kalau nanti kesannya adalah merendahkan yang lain, atau secara khusus antara satu Nabi dengan Nabi tertentu, nah ini merendahkan namanya. Tapi kalau untuk semua para Nabi, dengan memuliakan mereka juga dan meyakini Nabi yang paling utama, tidak ada masalah. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, Ana Sayyidu Waladi Adam. Ya, saya penghulu semua anak keturunan Nabi Adam atau semua manusia. Wala fakhar, saya mengatakan ini bukan untuk berbangga-bangga. Nah, jadi Nabi SAW yang pertama tadi marah, dan saking marahnya nampaknya di raut wajahnya bahwa dia benar-benar marah. Kemudian yang kedua, dia melarang untuk mengungkapkan kata-kata atau menyatakan bahwa Nabi lebih mulia daripada Nabi-Nabi yang lain dengan makna bahwa cara tujuannya adalah untuk merendahkan Nabi yang lain. Kemudian secara khusus beliau menjelaskan tentang keutamaan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Walaupun dugaan ke Nabi SAW ini tidaklah sebenarnya. Dia hanya ingin menyatakan bahwa jangan sampai kalian merendahkan Nabi Musa. Ya. Makanya Ibnu Nawawi menjelaskan Nabi mengungkapkan itu bisa jadi sebelum dia mendapatkan pernyataan bahwa dia yang pertama kali secara mutlak dibangkitkan, atau karena memang kedua untuk menampakkan atau menjelaskan ketawaduannya. Merupakan bentuk ketawaduan Nabi. Nabi SAW tidak merasa nyaman bila di hadapannya dia diutamakan dari Nabi yang lain. Walaupun dia lebih utama. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari masalah ketawaduan atau Nabi menyatakan itu sebelum diberitahukan oleh Allah bahwa dia yang pertama kali dibangkitkan, tetap saja ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Alaihissalam. Dan tadi pelajaran yang juga penting ya, bahwa masalah hidup majemuk, bersatunya satu agama Islam, kaum muslimin dengan non muslim yang lain, itu sudah ada di zaman Nabi. Jangan dikira di zaman kita sekarang saja kita hidup berbeda di suatu tempat berbeda agama, sehingga kita harus merumuskan cara toleransi yang baru. Karena toleransi ini syariat Islam. Dan Islam sudah mempraktekkan, menerapkan. Ini buktinya. Salah satu buktinya. Nabi SAW sama justru memarahi siapa? Memarahi Ansar. Dan bahkan di sini memang tidak dijelaskan adanya nanti kisos. Tapi biasanya Nabi SAW menegakkan demikian. Karena masalah pukul-mukul ini harus dikisos. Ya. Ya. Walaupun dalam riwayat ini memang konteksnya tidak kesana, hanya menjelaskan tentang keutamaan Nabi Musa, maka riwayatnya tidak menekankan masalah ini. Ya. Nah, kemudian semua dapat hak. Yang muslim dapat haknya, yang non-muslim dapat haknya, bila selama tidak terjadi permusuhan dalam agama. Maksudnya yang non-muslim, ya, yang di luar Islam memusuhi kaum muslimin karena agama, kemudian berupaya untuk menghabisi dan memerangi mereka. Tidak, mereka hidup bersama. Berarti toleransi sudah ada. Ada. Dan itu yang paling benar. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa konsep toleransi tidak perlu dibuat yang baru-baru. Merujuk saja kepada petunjuk Nabi SAW. Dan itu yang paling benar. Nah, sehingga nanti muncul ya, sikap-sikap intolerance. Ya, dia munculkan oleh orang yang di luar tuntunan agama. Ketika seseorang tidak mau mengucapkan selamat Natal, sehingga ini adalah sikap intoleran yang dilakukan seorang Muslim. Nah, ini sudah jauh menyimpang dari tuntunan toleransi yang ada di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Ya. Bahkan dalam banyak riwayat, justru mereka hidup bertetangga dengan Majusi. Bukan Ahlul Kitab, justru Majusi. Ya. Di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini yang perlu kita catat di sini. Jangan digambarkan bahwa di Madinah itu kaum muslimin semuanya. Sehingga tidak ada konsep toleran yang mesti kita ambil rujukannya. Ya. Intinya, nah, kita harus kembali mempelajari agama ini. Semuanya sudah ada jawabannya. Ya. Semuanya sudah ada tuntunannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. 6098. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathani Zuhair bin Harbin wa Abu Bakar bin Nadar qala haddathana Ya'qub bin Ibrahim qala haddathana Abi an ibn Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istabba rajulani. Rajulun minal Yahud wa rajulun minal Muslimin. Kata Abu Hurairah, ada dua orang yang sedang atau saling celah-mencelah. Istabba, saling berkelahi dan saling mengungkapkan kata-kata mencela satu sama lain. Satu dari orang Yahudi, rajulun minal Yahud wa rajulun minal Muslimin. Ya, dan satu lagi dari kaum Muslimin. Faqala al-Muslim, lalu yang Muslim mengatakan, walladzi istafa Muhammadun Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alal alamin. Bersumpah dia dengan nama Allah, dengan sifat Allah yang memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dengan perbuatan Allah yang telah memilih Nabi Muhammad di atas segala, di atas alam semesta. Maksudnya memuliakan Nabi dari seluruh alam semesta. Ya. Ini ucapan orang Muslim. Wa qala al-Yahudi, dan berkata orang Yahudi, walladzi istafa Musa alaihi salam alal alamin. Yahudi juga mengutamakan Nabi Musa alaihi salam. Ini biasa. Ya. Ini biasa. Yang Muslim yang mengucapkan tentang Nabi, sumpahnya menyebutkan tentang keutamaan Nabi, dan Yahudi juga demikian. Qala farafa'a al-muslimu yadahu inda dhalika falatama wajhal yahudi. Ini normal saja ya, karena yang Muslim ini tidak semua Muslim yang hidup di zaman Nabi yang memiliki ilmu yang membuat dia bisa menjaga amarahnya, bersikap yang bijaksana. Ya. Ini gambaran kita juga harus ada ini, bahwa yang hidup di zaman Nabi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang awam, maka ada yang minum khamar kan, ada yang berdosa. Jadi ketika Muslim ini karena dia merasa hidup di negerinya, sementara Yahudinya adalah pendatang dan mendapatkan jaminan aman, merasa dia yang menang sehingga dia semena-mena. Ya. Ini tindakan yang keliru. Tindakan yang keliru. Maka dia, kata Abu Hurairah, maka Muslim mengangkat tangannya kemudian memukul wajah orang Yahudi. Fadhahabal Yahudiyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi itu pun menghadap Nabi, fa akhbarahu bima kana min amrihi. Dia laporkan kejadiannya, wa amril muslim, antara dia dengan muslim tadi. Faqala Rasulullah sallam, la tukhayyiruni ala Musa. Ini prinsip agama sama dengan ucapan Nabi yang di hadis yang sebelumnya, la tufaddiluni ala anbiya illah. Di sini secara khusus Nabi mengatakan la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian nyatakan atau ungkapkan bahwa saya lebih baik daripada Nabi Musa. Jadi yang ditegur oleh Nabi ucapan Muslim itu sendiri. Ya. Faqala fa innan nasa yas'aquna fa akunu awwala man yufiq. Ketika manusia pingsan atau mati, lalu saya yang pertama kali dihidupkan. Fa idza Musa batisun bi janibil arsy, itu yang sama dengan tadi. Ternyata Nabi sudah mendapatkan Nabi Musa sebelumnya, sudah bahkan dia sudah ada aktivitas, sudah ada pekerjaan, sudah memperbuat sesuatu. Fala adri akana fi man sa'iqa fa afaqa qabli. Saya tidak tahu apakah dia termasuk yang mendapatkan akibat dari tiupan sangkakala sehingga dia sadar sebelum saya. Au kana mimman istathna, atau dia termasuk yang dikecualikan. Fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Kata Nabi, atau mungkin saja dia termasuk yang dikecualikan sehingga dia tidak mendapatkan akibat dari tiupan. Ya, akibat dari tiupan. Sebelum kita membaca hadis berikutnya, Imam Nawawi juga menjelaskannya. Bahkan Al-Qadhi Iyad mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat hadis yang dia mengatakan wa hadza min askalil ahadith. Ini hadis yang sangat problem. Apa bentuk problemnya yang membingungkannya? Li'anna Musa qad mat. Karena Nabi Musa kan sudah mati. Ya. Kan kemarin juga kita katakan bahwa Nabi bercerita tempat kuburannya. Walaupun tidak spesifik, tidak jelas sekali. Berarti dia sudah mati, sudah ada kuburannya di bumi. Ya. Kata Al-Qadhi, dinukilkan oleh Nawawi. Karena Nabi Musa sudah mati, fa kaifa tudrikuhu as-sa'qa. Lalu bagaimana pula dia mendapatkan akibat dari tiupan sangkakala yang mematikan tadi, padahal dia sudah mati. Ya. Wa innama tus'aqul ahya. Yang mati oleh tiupan itu kan yang masih hidup. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, ini maka hadis ini sangat membingungkan. Jadi para ulama termasuk Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tiupan yang dinyatakan Nabi ini, tiupan namanya ada yang bagi yang mengatakan bahwa tiupan itu ada tiga. Ya, kalau tadi dalam ayat itu dua, ada tiupan yang ketiga. Ini dinamakan dengan sa'qatul faza atau sa'qul faza, yaitu tiupan yang membuat orang kaget, pingsan. Setelah dihidupkan, ada tiupan yang berikutnya yang nanti orang bukan mati tetapi pingsan. Nah, ini yang bisa jadi semuanya sudah hidup kembali, kemudian ditiupkan semua membuat orang semua pingsan. Ini kemudian ditiuplah kali berikutnya untuk menghidupkan, menyadarkan. Kenapa ketika yang paling pertama sadar Nabi mengatakan saya, ternyata ketika saya sadar Nabi Musa sudah saya lihat melakukan suatu pekerjaan. Bukan tanda orang baru sadar, tetapi dia sudah nampaknya sudah lama sadar. Maka Nabi menduga apakah dia memang termasuk yang dikecualikan atau memang dia mendapatkan yang lebih pertama atau lebih dahulu dari saya sadar. Ya, ini maksudnya. Walaupun mungkin bila mana yang mengatakan tiupan itu dua kali, kaitannya dengan tiupan, karena tiupan sangkakala pertama kan yang mematikan semua yang masih hidup. Semua yang masih hidup. Sementara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa sebelumnya sudah mati semuanya. Atau ada kemungkinan maknanya bahwa kan para Nabi itu mereka di alam barzah hidupnya berbeda dengan yang lain. Kehidupan seperti nanti Nabi SAW melihat Nabi Musa sholat di dalam kuburnya. Jadi mereka yang pertama yang harus kita yakini bahwa para Nabi di alam barzah jasadnya tidak berubah. Jasadnya tidak berubah, tidak kurang dan tidak hilang, karena tidak dimakan oleh tanah. Ya. Yang kedua, kehidupan mereka tidak sama dengan kehidupan yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Jadi bisa jadi tiupan itu memang berlaku untuk mereka juga yang mematikan hidup barzahi. Ya. Nah, kemudian nanti ditiupkan sangkakala menghidupkan di kehidupan kebangkitan. Nabi SAW heran ketika dia sadar, ternyata Nabi Musa sudah menunjukkan bahwa dia jauh sebelum Nabi sadarnya. Atau memang dia tidak terkena ini. Dia memang hidup tiupan sangkakala pertama, hidup barzakhinya itu tidak terganggu. Ya. Tidak membuat dia mati dalam kehidupan barzakhnya. Nah, kemungkinan ini yang ketiga. Ya. Terlepas dari itu, sekarang kita konteksnya membahas tentang keutamaan Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi menyatakan bahwa dia ketika dihidupkan kembali, ternyata Nabi Musa lebih nampaknya lebih dahulu dari dia. Dan Nabi dengan tegas mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa. Jangan kalian menjadikan atau mengutamakan saya daripada Nabi Musa. Maksudnya apa tadi? Bila mana cara mengutamakan Nabi Muhammad dari Nabi Musa itu kesannya merendahkan dan meremehkan Nabi Musa. Tetapi kalau untuk menunjukkan kenyataannya, ya jelas. Tentu Nabi Muhammad lebih utama dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Karena Nabi Muhammad sayyidu waladi Adam. Dan bahkan mi'rat itu menunjukkan bahwa dia lebih mulia daripada semua para Nabi. Tidak ada seorang pun manusia yang sampai ke tempat di mana dia sampai di waktu dimi'ratkan, dinaikkan ke langit ketujuh. Tidak ada seorang pun manusia yang sampai langit ketujuh, yang berada di langit ketujuh kecuali dia. Nabi Ibrahim di langit keberapa? Keenam. Ya. Nabi Musa di langit yang kelima. Nah, disitulah di antara dalil bahwa dia memang yang termulia, tetapi jangan sampai kita memulia-muliakan dia demi merendahkan Nabi yang lain, seperti yang dilakukan oleh orang Muslim dengan orang Yahudi tadi. Ya. Kemudian kita lanjutkan. 6099. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman ad-Darimi wa Abu Bakrin ibnu Ishaq qala akhbarana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman wa Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala istabba rajulun minal muslimina wa rajulun minal yahud bimithli hadits Ibrahim ibn Sa'din an ibn Syihab. Ini sanad yang baru. Ya, dengan sanad yang baru Imam Muslim membawakan hadis yang tadi tentang bertengkarnya seorang Yahudi di zaman Nabi dengan seorang Muslim dalam konteks sama-sama mengutamakan Nabi mereka. Muslim menyatakan Nabi Muhammad lebih utama, Yahudi mengatakan Nabi Musa yang utama, dan kedua-duanya terkesan merendahkan yang lain. Ya, apalagi orang Yahudi karena memang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara yang Muslim walaupun mengimani Nabi Musa tetapi ada kesan merendahkannya, maka Nabi marah. Ya. Berikutnya 6100 ya? 10 atau 100? 100. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Amrun An-Naqid qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Sufyan an Amri bin Yahya an Abihi an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini hadis yang baru, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه. Kata Abu Sa'id, datang seorang Yahudi kepada Nabi yang mana wajahnya telah nampak bekas pukulan merah atau berdarah bengkak. وساق الحديث بمعنى حديث الزهري غير أنه قال فلا أدري أكان ممن صائق فأفاق قبلي أو اكتفى بصائقة أو اكتفي أو اكتفى بصائقة الطور. Datang Yahudi yang di mukanya sudah ada tanda-tanda pukulan, kemudian disampaikan hadis persis dengan hadis yang tadi. Ya, Nabi SAW mengatakan jangan kalian utamakan saya, muliakan saya di atas Nabi Musa. Kemudian dia bercerita tentang keutamaan Nabi Musa tadi, yang mana beliau ternyata ketika Nabi dibangkitkan dia sudah sadar, ya, sudah sadar dan bahkan sudah ada aktivitas. Itu berpegang di atas atau dengan aras Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa surga itu di atas. Surga itu di atas dan di atas langit. Dan aras Allah subhanahu wa ta'ala makhluknya yang tertinggi. Aras Allah adalah makhluk Allah yang tertinggi dan yang paling besar. Ya. Rabbul Arsyil Azim. Pencipta alam yang aras yang paling besar. Jadi aras itu makhluk ciptaan Allah dan dia makhluk yang terbesar dan dia makhluk yang tertinggi. Di mana Allah istawa berada di atas aras, sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran sesuai dengan kemahamuliaannya dan sesuai dengan kemahakuasaannya dan sama sekali harus kita yakini bahwa sama sekali Allah tidak membutuhkan aras. Dia yang menciptanya. Dan dia tidak membutuhkan aras. Dia hanya mengabarkan kepada kita bahwa dia ada istiwa. Ya. Dan jangan dikiaskan Allah dengan manusia. Ya. Ketika manusia berada di atas kursi, dan kursinya jatuh, manusianya jatuh. Ya. Lalu dianggap bahwa Allah seperti itu pula. Jadi kita menyamakan justru Allah dengan makhluknya. Itu yang pertama. Memahami bahwa sifat yang ditegaskan, yang disampaikan oleh Allah, itu konsekuensinya sama Allah dengan makhluk. Ketika Allah menyampaikan bahwa sifatnya begini-begini, oh berarti sama dengan makhluknya. Siapa yang memahami begini? Para sahabat sama sekali tidak memahami. Nabi juga tidak memahaminya. Dan sifat itu ada. Dan mereka paham bahwa tidak akan mungkin sama Allah dengan makhluknya. Tetapi mereka harus mengimani apa yang diberitakan oleh Allah. Ya. Jangan pula ditolak apa yang diberitakan oleh Allah dengan konsekuensi akal kita yang pendek. Sehingga kita menolak berita dari Allah. Imani berita darinya dan yakini bahwa tidak akan sama Allah dengan makhluknya. Allah menyampaikan bahwa dia mendengar. Bukankah makhluknya mendengar? Hah? Makhluknya mendengar. Bahkan Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian apa? Inna hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ya, kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Allah mengatakan laisa kamitslihi wa huwa as-sami'ul basir. Dia tidak ada satupun yang sama dengan dia, dan dia mendengar dan melihat. Ya. Allah menetapkan manusia melihat mendengar, Allah menetapkan dia melihat mendengar, dan tidak ada yang memahami sama mendengar dan melihatnya manusia dengan melihat dan mendengarnya Allah. Kalau Allah mengabarkan dia istawa di atas arasnya, ya jangan disamakan dengan makhluknya. Yang penting kita harus percayai beritanya, selesai. Sesuai dengan kemahakuasaan Allah, sesuai dengan kemahamuliaan Allah SWT. Jangan sampai kita menolak beritanya, kemudian kita arahkan ke mana yang kita mau. Oh, berarti tidak ini. Allah tidak bermaksud demikian. Jadi yang menyatakan bahwa maksud Allah begini, ini Anda yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Anda membawakan maksud dari firman Allah itu ke sini, padahal Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Nabi ketika membacakan ayat ini, lalu dia tafsirkan begitu. Ya, ketika ayat ini turun, laisa kamitsli ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ketika ayat itu turun, Nabi tidak membacakan kepada para sahabat, dibacakan. Dan Nabi tidak pernah menjelaskan, maksud istawa di atas aras ini bukan itu, bukan seperti yang kalian duga. Maksudnya dia menguasai arasnya. Tidak ada pernah Nabi mengatakan demikian. Dan Nabi paham, tahu bahwa para sahabatnya paham bahwa ini maksud dengan istawa tersebut sesuai dengan kemahamulian Allah SWT. Tidak perlu repot-repot mencari makna yang lain agar menghindari manusia sama dengan makhluknya. Kembali kita ke siapa tadi ya? Tentang apa kita sampai ke sini tadi? Hah? Saya pun jadi bingung. Inilah manusia. Ya, karena ada satu titik tadi yang membuat saya sampai ke situ. Kembali ke titik tadi itu yang lupa. Ya. Terlepas dari itu kita lanjutkan membaca hadisnya. Oh iya, jazakallah khair. Yang tadi ketika Nabi Musa dilihat oleh Nabi ketika dia sadar sudah berpegang ke aras Allah. Ini menunjukkan bahwa surga itu di atas, dan yang lainnya juga yang menjelaskan bahwa surga itu di atas. Bahkan Nabi mengatakan apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, fa innahu fauqal jannati a'lal jannati wa fauquha arsyur rahman. Sungguhnya Firdaus itu surga tertinggi, dan di atasnya langsung arasy Allah. Ya. Langsung arasy Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Terus 6101 berapa tersisa? 3 ya. 6101 buat nomornya sampai hadis terakhir. 6102 hadis terakhir. 6103 hadis yang terakhir di bawah bab ini. Baik, 6101 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyan qala ha'un wa haddatsana Ibnu Nu'aim Ibnu Numair قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني بين الأنبياء. Ini hadisnya. Jangan kalian mengatakan bahwa saya lebih baik daripada semua para nabi. Maksudnya bukan berarti dia tidak lebih baik, tetapi jangan sampai kalian mengungkapkan itu untuk merendahkan nabi-nabi yang lain. وفي حديث ابن نمير عمرو بن يحيى حدثني أبي. Ini tentang sanadnya. Berikutnya 6102. Imam Muslim mengatakan haddatsana Haddab bin Khalid wa Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Hammad bin Salama an Thabit al-Bunani wa Sulaiman at-Taimi an Anas bin Malik. Ya. Ini hadis Anas radhiyallahu an anna Rasulullah SAW maqal, Nabi SAW bersabda, ataitu, saya datang. Wa fi riwayati Haddab, marartu. Ya. Berarti ada dua riwayat di sini, karena gurunya Imam Muslim dua. Yang pertama Haddab ibn Khalid, yang kedua Syaiban ibn Farrukh. Ya, yang gurunya Haddab mengatakan marartu. Yang gurunya Syaiban mengatakan ataitu. Yang ataitu saya datang. Marartu saya lewat. Ada perbedaan yang mencolok? Saya datang, saya lewat? Tidak. Ya, konsekuensinya tidak. Dia datang, bisa saja datang karena ketika dia lewat, dekat dengan kuburan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ataitu atau lain marartu ala Musa. Dengan Nabi Musa, Lailata usriya bi indal kathibil ahmari wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Saya datang atau saya lewat di malam Isra dengan pada Nabi Musa, ya dia itu ya, di dekat atau di sisi onggokan atau unggukan pasir merah, sebagaimana jelaskan di mana Nabi menentukan kuburan Nabi Musa. Ya. Wa huwa qa'imun, ketika itu dia sedang berdiri, yusalli fi qabrihi, salat di dalam kuburnya. Ya, salat di dalam kuburnya. Hadis ini kita tidak akan temukan syarahnya di sini dalam syarah Imam Nawawi, tapi saya mencoba mencari di mana-mana, akhirnya dapat tentang yang mensyarahkan Nasa'i, karena hadis ini juga dikeluarkan oleh Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Berkata yang mensyarahkan Sunan Nasa'i, dia Sindi, ya. Dia mengatakan qala Syekh Badruddin Ibnu Sahib, qala Badruddin As-Sahib, hadza sharihun fi itsbatil hayati li Musa fi qabrihi. Ini hadis jelas, nyata, tegas menunjukkan bahwa Nabi Musa hidup dalam kuburnya. Ya. Nabi Musa hidup dalam kuburnya, fa innahu wasafahu bis-shalah, karena Nabi menyifati dia dengan ibadah salat, wa annahu qa'imun, bahwa dia berdiri, wa mislu hadza la yusaf bihi ar-ruh, dengan ungkapan salat berdiri ini tidaklah disifati ruh saja, wa innama yusafu bihi al-jasad, tetapi juga disifati jasad, ya, disifati ruh bersama jasad. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa hidup, dan kita tadi kita katakan bahwa para nabi itu jasadnya utuh. Jasadnya utuh dan kehidupannya kehidupan barzakh, bukan kehidupan dunia. Dengan pula seperti yang dianggap, karena ini ada yang ekstrim dalam pemahaman seperti ini. Memang para nabi hidup di alam barzakh, jasadnya seperti di dunia, dan mereka makan, mereka minum, bahkan mereka menikah. Nah, ini lebih ekstrim, yang lebih berlebih-lebihan. Sebagian orang-orang yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad, ini yang mengatakan ketika Nabi Muhammad itu nanti hadir, ya, dalam sebuah perhelatan, nanti ketika dibacakan salawat nanti dia hadir. Karena Nabi di alam barzah, di alam kubur hidup dengan jasadnya, maka ya tidak mustahil dia datang. Ya, padahal kehidupan di alam barzah itu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan dunia. Perbedaan antara yang mati yang lainnya dengan para nabi itu, jasad mereka dimakan oleh tanah, sementara jasad para nabi utuh, tidak dimakan oleh tanah, sebagaimana jelas kepada Nabi SAW bahwa Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fi taksisihi bil qabr dalilun ala hadza, fa innahu law kana min awsafir ruh lam yahtaj li taksisihi. Wa fil hadith anna al anbiya ahya'un fi kuburihim. Ya, dalam hadis ini menunjukkan bahwa para nabi semuanya hidup dengan jasad yang di dunia di alam kubur. Hidup dengan jasad di dunia di alam kubur. Ya. Walaupun kehidupannya berbeda, mereka tidak. Bisa jadi ini salah satu keutamaan Nabi Musa dalam konteks ini, karena dia masih tetap beribadah. Walaupun ibadah itu bukan ibadah untuk mencari pahala, tetapi menunjukkan kesolehannya, ketakwaannya, kelebihannya. Ya. Ya. Dan di alam kubur berbeda dengan kubur. Kalau kubur yang kita pahami, ya kubur yang digali. Tapi ini alam kubur. Ya. di alam barzakh dan tidak lagi timbangannya kehidupan dunia. Tidak lagi timbangannya kehidupan dunia. Terakhir, ya, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ali ibn Khasram qala akhbarana Isa ya'ni ibn Yunus qala ha'un wa haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarir kilahuma an Sulaiman At-Taimi an Anas. Ya, ini sanadnya. Kemudian qala ha'un wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdah ibn Sulaiman an Sufyana an Sulaiman At-Taimi sami'tu Anas radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu ala Musa وهو يصلي في قبره وزاد في حديث عيسى مررت ليلة أسري بي. Itu malam Isra, karena Nabi SAW diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis dan Nabi Musa di sana. Nabi Musa, nabi-nabi Bani Israel di sana. Kan dia seperti dalam riwayat yang telah kita pelajari, dia meminta untuk didekatkan kuburnya dengan Baitul Maqdis. Dan Nabi mengatakan, kalau seandainya saya sekarang ini berada di sana, saya akan tunjukkan tempatnya. Tetapi tidak. Ya, tidak. Dan Nabi tidak membawa sahabatnya, ayo kita lakukan perjalanan wisata untuk saya tunjukkan kepada kalian apa? Kuburan Nabi Musa. Tidak. Ya. Dan kata para ulama, ini di antara hikmah, kenapa kuburan para Nabi itu disembunyikan oleh Allah agar tidak disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan secara khusus hanya Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun Nabi dengan tegas mengatakan, jangan kalian jadikan kuburan saya idan, tempat yang dikunjungi terus menerus pada waktu tertentu, berkumpul di sana, melakukan ritual tertentu di sana. Kuburan Nabi seperti itu, bagaimana dengan kuburan selain Nabi Muhammad SAW? Wallahu ta'ala alam. Semua hadis yang telah kita baca di bawah bab ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Dan pada bab berikutnya adalah tentang keutamaan Nabi Yunus alaihi salam, bab yang ke-43. Insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.